بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله. Untuk mencapai keseimbangan hidup, keteraturan, maka yang perlu diperhatikan adalah memahami, menyadari, lalu melaksanakan kewajiban masing-masing, menunaikan hak sebagaimana mestinya. Segala sesuatu memiliki hak yang harus ditunaikan dan dipenuhi. Ketika ada hak yang tidak dipenuhi, kehidupan ini akan goyang dan tidak seimbang. Itu pasti. Semua memiliki hak. Dan tugas kita adalah mempelajari serta memahami hak-hak setiap sesuatu tersebut, mulai dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus hak orang tua, hak anak, hak istri, hak suami, hak tetangga, hak penguasa, hak kaum muslimin secara umum, hak guru, hak murid. Bahkan al-kufar, ghairul muslimin, orang-orang kafir yang non-muslim itu juga memiliki hak yang harus ditunaikan. Nah, saat kita mampu mewujudkan hak-hak itu, kehidupan akan berimbang. Barakallahu fikum. Akan selaras, harmonis, dinamis, betul-betul teratur. Barakallahu fikum. Sayangnya, tidak semua kita memahami hal ini. Sekalipun memahami, belum tentu dia memahami seluruh hak-hak tadi. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, ikhwati fillah barakallahu fikum, di dalam Islam kita diajarkan untuk terlebih dahulu memikirkan serta melaksanakan kewajiban sebelum meminta dan menuntut hak. Itu yang diajarkan oleh Islam. Pelajaran ini ditanamkan untuk semua komponen umat Islam. Sehingga yang terbayang dan terfikir oleh kita adalah bagaimana melaksanakan kewajiban. Semaksimal apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban. Nah, karena ketika kita telah melaksanakan kewajiban, hak kita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kalau tidak di dunia, kelak di akhirat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu di atas sebuah kendaraan hewan tunggangan keledai namanya. Ini bentuk ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keledai di zaman itu bukanlah tunggangan kaum bangsawan. Bukan pula kendaraan untuk orang yang terpandang. Yang menggunakan keledai sebagai hewan kendaraan hanya orang-orang rendahan. Nah, yang kurang dihormati, tidak dimuliakan dan seterusnya. Kendaraan yang kurang terhormat. Nah, tidak sama dengan kuda atau unta. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin sepeda motor otok-otok lah. Himar itu keledai. Bukan sepeda motor matic apa segala macam yang keluaran terbaru, bukan. Kendaraan biasa. Nah, lihat kesempatan itu digunakan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan sebuah pondasi keyakinan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal sebagai bentuk dan tanda sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat karibnya ini Mu'adz ibnu Jabal. Jadi di sana ada kedekatan secara fisik. Karena bagaimanapun juga dalam proses bonceng-membonceng di atas kendaraan hewan, hewan kendaraan, pasti ada kontak fisik antara yang memboncengkan dan yang diboncengkan. Benar-benar dekat ya. Bayangkan saja kalau misalkan di atas seekor keledai, dua orang menggunakannya. Keledai itu hewan kecil. Nah, setengahnya kuda Arab. Ya kalau zaman sekarang ya, kuda yang biasa digunakan di tempat-tempat wisata itu sebesar itulah keledai. Itu digunakan berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Kedekatan yang luar biasa. Nah. Kedekatan secara fisik sudah. Kedekatan secara hati pasti. Karena Rasulullah dan sahabatnya betul-betul hati yang tertaut. Nah, dalam kondisi yang sedekat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Mu'adz ibnu Jabal. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, sahabat dekatku, apakah engkau mengetahui apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, kita semua. Apakah engkau tahu juga, mengetahui, apakah yang akan diberikan untuk hamba, hak hamba, yang akan dipenuhi oleh Allah Jalla wa'ala. Ini suasananya, suasana santai. Bukan berhadapan wajah dalam ruang kelas atau di dalam masjid, tetapi sambil berboncengan. Kata Mu'adz ibnu Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Artinya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui dan maha mengetahui. Apakah jawabannya secara benar dan tepat? Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduh wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Nabi Muhammad menerangkan hak Allah yang harus dipenuhi semua hamba. Mereka beribadah semata-mata dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta tidak melakukan kesyirikan sedikit apapun dan kepada siapapun. Ini kewajiban seorang hamba, hak Allah Jalla wa'ala. Sekarang kita saksikan, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, sisa berapa persen? Persentasenya. Sisa berapa dari jumlah kaum muslimin yang memahami hal ini? Bukan sekedar faham, tetapi kemudian mewujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia beribadah murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dia tidak mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Sedikit. Betul-betul sedikit. Nah, mayoritasnya tenggelam dalam syirikan. Mayoritasnya tidak memahami dan tidak mengenali apa itu tauhidullah azza wajalla. Mentauhidkan Allah itu bagaimana? Nah, mulai dari hal yang kita anggap sepele sampai sesuatu yang besar. Pelakunya bukan hanya rakyat jelata, tetapi pejabat kelas atas yang dikatakan terdidik dan terpelajar itu jatuh dan melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Gelarnya sederet, titelnya banyak, pangkatnya cukup tinggi. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mendatangi tempat-tempat yang dikultuskan dan dikeramatkan. Itu yang mereka lakukan. Nah, mulai menyepi di pesisir pantai selatan. Bertapa di gua-gua yang sepi. Indonesia banyak sekali guanya. Di setiap daerah ada gua. Nah, ini terpelajar, kalangan terpelajar. Nah, lewat jalan sepi, perempatan, tengah malam, tin. Bukan cuma sekali, tin-tin. Kadang kita tanya, kenapa Pak kok klakson sepi? Minta izin sama yang bawa rukso. Siapa pelakunya ini? Kaum terpelajar. Barakallahu fikum. Ini kesyirikan. Ada rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini, walaupun dia sendiri mungkin tidak mengakui, bahwa apa yang dia lakukan, tin, membunyikan klakson itu, karena dia meyakini, jika tidak melakukannya, akan ada mara bahaya, madharat, yang akan menimpa dia. Gunung Merapi erupsi, meletus. Sejumlah orang menyembelih ayam jago dengan kriteria tertentu di bawah Tugu Yogyakarta. Sebuah persembahan, sesaji, dan itu diakui namanya saja sesaji. Mereka menyebutnya sajen. Di perempatan jalan, perlimaan, proliman ya, pertigaan. Nah, kesyirikan. Padahal yang diminta dan diperintahkan Allah Jalla wa'ala dari hambanya, simple dan mudah. Mentauhidkan dan tidak melakukan kesyirikan. Itu saja. Tidak melakukan kesyirikan. Nah, ikut tes penerimaan pegawai, penerimaan mahasiswa, penerimaan karyawan. Persiapannya bukan belajar semalam, tetapi membawa beberapa butir merica, simpen, atau bawa garam. Ini mau lomba masak atau ngerjakan lembar ujian? Jadi dia punya keyakinan dengan merica itu begini-gini kan. Atau barang-barang ritual lainnya, itu akan memudahkan dia dalam mengerjakan soal. Nah, masuk akal. Na'am barakallahu fikum. Tidak masuk akal. Kotoran kerbau Kiai Slamet di Solo juga seperti itu, diperebutkan, katanya berkah, mempermudah rezeki, mempercepat jodoh, menjauhkan dari malapetaka dan marah bahaya. Kotoran binatang, Mas. Nah, sekali lagi, pelakunya bukan rakyat jelata yang tidak lulus sekolah dalam bahasa mereka, tetapi pelakunya adalah para pelajar, mahasiswa. Demikian juga orang-orang yang sudah dikatakan terdidik. La haula wala quwata illa billah. Rumah makan, warung, dan seterusnya. Nah, ada gambar dan patung semar. Dengan tangannya begini, mempersilahkan. Patung. Jelas betul-betul patung, bukan boneka. Patung yang terbuat dari batu. Dicat dengan warnanya yang khas. Senyum semarnya. Nah, kemudian tangannya begini, jari jempolnya diarahkan ke di dalam warung. Itu bukan semata-mata pasang sekedar estetika keindahan, bukan, tetapi ternyata ada dorongan keyakinan dengan memasang patung yang seperti itu. Penglaris pelanggan itu akan banyak masuk, tertarik, ketagihan, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Maka banyaknya musibah, malapetaka di dunia ini, ketidakseimbangan, salah satu sebabnya adalah karena hak Allah Azza wa Jal tidak ditunaikan. Ini hak Allah Azza wa Jal, an ya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Ibadah itu diserahkan sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jal, dan hamba tidak boleh sekecil apapun, sedetik sekalipun, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu Nabi SAW menerangkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Adapun hak hamba yang pasti Allah penuhi, Allah tidak akan menyiksa, menghukum hambanya yang tidak berbuat syirik. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini contoh saja, ikhwati fillah barakallahu fikum, betapa di dalam hidup ini tugas kita adalah mempelajari dan memahami hak-hak itu untuk siapa saja dan bagaimanakah cara menunaikan haknya. Nah, kalau ingin hidup bahagia, tentram, tenang, ya tunaikan hak-hak itu. Laksanakan kewajibanmu. Karena ketika kita melaksanakan kewajiban, artinya menunaikan hak orang lain, maka pasti hak kita pun akan terpenuhi. Nah, dan itu kita dasarkan ibadah lillahi azza wa jal, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sekalipun di dunia, kita merasa hak kita tidak dipenuhi, tapi yakinlah bahwasanya nanti di akhirat, Allah azza wa jal yang akan memberikan ganti dan balasannya. Sebagai contoh, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, sejak dulu telah menyampaikan kabar berita bahwa di akhir zaman akan muncul umara, para pemimpin dan para penguasa zalim, jauh dari nilai-nilai keadilan, para penguasa yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, para penguasa yang tidak betul-betul serius memikirkan kesejahteraan rakyatnya, para penguasa yatakallamuna bialsinatina, mereka berbicara seperti kita, artinya manusia biasa, sama manusia biasa, tetapi hati mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hati syaitan. Nah, yuakhiruna shalah, mereka menunda waktu pelaksanaan sholat. Nah, artinya sholat itu dikerjakan bukan pada waktunya. Nah, melakukan monopoli dan seterusnya. Artinya semua bentuk kejahatan dan keburukan penguasa itu telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang didorong oleh ghirah, kecemburuan untuk membela kebenaran, menyampaikan al-haq, memperjuangkan hak, sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Kalau begitu ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka menggunakan kekerasan, pedang? Kata Nabi, "La, tidak boleh." Tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, kata Nabi, selama para penguasa itu masih menegakkan salat, masih membolehkan kalian untuk melaksanakan salat. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, isbiru, sabar, hatta talqauni ala al-hawd. Kapan kesabaran itu? Ada batasnya? Ada. Sampai kapan kesabaran itu? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga, di surga hari kiamat. Nah. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa pemerintah kita mulai dari bawah sampai di atas, katakan itu siapa saja di antara mereka, oknum-oknumnya yang ternyata mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, nah, melakukan korupsi ini dan itu, mengambil kebijakan yang merugikan maslahat dan khalayak orang umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabar, tidak boleh unjuk rasa, tidak boleh demonstrasi, tidak boleh mencaci maki pemerintah, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh merongrong kewibawaan mereka, tidak boleh menyebarluaskan aib dan cacat mereka. Walaupun ada, tidak boleh di dalam Islam yang seperti itu. Nah, karena maslahat bersama justru pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru, sabarlah. Kita diminta untuk bersabar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ingin digabungkan di dalam golongannya Rasulullah, kalau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan perintah dan anjuran Nabi ini, sabar. Bersabar. Sampai kapan kesabaran itu? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian bertemu denganku di telaga nanti. Nah. Lihat, yang bertanya bukan kita, yang bertanya para sahabat. Para sahabat yang jelas-jelas lebih tinggi ghirah dan kecemburuannya terhadap Islam. Para sahabat yang pasti-pasti pemberani untuk melawan kezaliman. Para sahabat yang pasti memiliki kemampuan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dari yang itu. Beliau justru mengatakan, isbiru, sabarlah. Nah, dalam kesempatan yang lain terkait dengan pembahasan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tu'adduna ma'alaikum wa tas'aluna haqqakum indallahi azza wajalla. Nabi mengatakan, laksanakan kewajibanmu, tunaikan hak pemerintahmu, adapun hak kalian, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kalian, mintalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menuntut kepada pemerintahnya, tapi mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan terbaik. Khairul hadyi hadyu Rasulillah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Walaupun kita dibilang penakut, meskipun kita dikatakan pengecut, nah, itu tidak masalah. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, warga negara, laksanakan. Nah, dan salah satu tugas dan kewajiban kita, salah satu hak pemerintah adalah didoakan dengan doa-doa kebaikan. Didoakan. Nah, yang mampu melakukan seperti ini hanya ahlus sunnah. Yang mampu melaksanakan ini adalah salafiyun. Selain mereka, tidak. Karena selain ahlus sunnah, cara berpikir dan cara pandangnya bukan lagi dengan kacamata syariat, tetapi dengan perasaan, akal, dan logika. Lawang didzalimi kok malah didoakan kebaikan. Nah, semakin hari harga membumbung tinggi, kok malah pemerintah didoakan? Enggak lah. Justru kita demo, kita jatuhkan, kita minta untuk diganti. Ini cara pandang mereka. Adapun ahlus sunnah as-salafiyun tidak seperti mereka. Ahlus sunnah tetap laksanakan tugas kita, kewajiban kita, hak pemerintah ditunaikan. Salah satunya apa? Dengan memberikan doa-doa kebaikan untuk mereka. Barakallahu fikum. Ini contoh. Artinya di dalam contoh ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Prinsip hidup adalah laksanakan kewajibanmu. Hakmu Allah akan berikan. Kalau bukan di dunia, nanti di akhirat. Nah, contoh yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, orang tua kita. Mereka berhak mendapatkan bakti dari anaknya. Kita berkewajiban untuk memberikan bakti untuk mereka. Senangkan hati mereka, buat mereka tersenyum, doakan mereka, beri apa yang bisa kita beri. Nah, perhatikan mereka, berlemah lembutlah kepada orang tua. Itu kan hak mereka. Nah, kalau misalkan orang tua mengerti hak anak dan kewajiban orang tua, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tetapi dalam contoh kasus, anaknya memiliki semangat yang tinggi untuk berislam, sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya luar biasa untuk mewujudkan dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ditentang oleh orang tuanya. Ayahnya menentang, ibunya menentang. Melihat perubahan yang terjadi pada anaknya. Mulai berjenggot. Mulai rajin salat. Kalau yang putri mulai menggunakan hijab. Jarang keluar rumah. Diajak temannya enggak mau, katanya tertutup. Padahal memang seperti itu, Islam membatasi pergaulan antara muda dan mudi, putra dan putri. Nah, perubahan seperti ini dilihat dan disaksikan orang tua, ditentang. Nah, bahkan tidak jarang orang tua melakukan tindakan fisik. Anaknya dipukul, anaknya dijewer, anaknya dijambak, dan seterusnya. Bahkan sebagian orang tua melakukan pengusiran, diusir, tidak dianggap anak. Orang tua mengatakan, sudah sejak hari ini putus, bapak gak mau ngurus kamu, kamu gak usah ngurusin bapak. Ibunya juga seperti itu, ibu sama dengan bapakmu, pergi pokoknya, tidak boleh tinggal di rumah ini. Nah, hak anak dalam hal ini ternyata tidak dipenuhi oleh orang tua. Karena hak anak salah satunya adalah mendapatkan sikap yang lemah lembut dari orang tuanya, diperhatikan, dipenuhi keperluan dan kebutuhannya, itu hak anak, kewajiban orang tua. Tapi dalam contoh kasus ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, orang tua tidak menunaikan haknya. Nah, ingat, kalau kita sebagai anak, anak yang diceritakan dalam contoh kasus ini adalah kita, apakah boleh kita membalas sikap kasar orang tua dengan sikap kasar juga? Jawabannya tidak boleh. Nah, apakah boleh bentakan-bentakan ayah dan ibu kita balas juga dengan bentakan? Itu tidak boleh di dalam Islam. Karena hak orang tua harus tetap ditunaikan. Hak orang tua itu apa? Ya kita berbicara lemah lembut. Mau dibentak, mau digertak, mau dituding-tuding, ditunjuk dengan tangan, kita tidak dibenarkan untuk berbuat kasar kepada orang tua. Tetap bakti kita untuk orang tua. Tunaikan hak mereka, laksanakan kewajibanmu. Barakallahu fikum. Betul-betul diusir, ya tetap semampu kita dikunjungin, ditelepon, diberi hadiah, ditemui, diberikan salam, didoakan dengan doa-doa kebaikan. Tetap. Kenapa? Di dalam Islam, barakallahu fikum, adalah kita diajarkan, laksanakan tugasmu, kerjakan kewajibanmu, hakmu, Allah akan berikan. Dalam contoh kasus tadi, misalkan orang tua tidak memberikan kewajiban mereka, haknya tidak, hak anak tidak ditunaikan, Allah akan memberikan balasan. Apakah Allah akan sia-siakan bakti anak? Apakah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan balasan yang terbaik untuk anak yang sudah menunjukkan baktinya? Tetap Allah akan berikan. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, barakallahu fikum, ketika ada di antara kita sudah mantap ingin mengamalkan sunnah Nabi, lalu ditentang oleh orang tua, dicaci maki, dijelek-jelekan, dijatuhkan, bahkan sampai pada tingkat mengusiran, tidak dianggap sebagai anak, dibalas dengan sikap yang sama. Keliru. Keliru. Nah, katakanlah kita tidak mendapatkan hak kita sebagai anak. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan bakti kita kepada orang tua. Nah, contoh yang lain dengan keluarga secara umum, bukan hanya untuk orang tua. Nah, sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Muslim menceritakan ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innali qarabatan. Wahai Rasulullah, saya ini punya kerabat, sanak saudara. Asiluhum wa yaqta'uni. Nah. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Sahabat ini bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini punya kerabat, keluarga. Saya, wahai Rasulullah, sudah berusaha untuk menjalin dan menjaga hubungan dengan mereka. Tetapi merekalah keluargaku yang kemudian memutusnya. Saya, wahai Rasulullah, sudah semaksimal mungkin berbuat baik kepada mereka. Tapi balasannya sikap kasar dan buruk dari mereka. Saya, wahai Rasulullah, setiap kali berbicara itu dengan sopan santun, dengan suara yang rendah, penuh adab dan tata krama. Tetapi mereka tidak membalasnya dengan yang sama. Mereka justru membentak, berkata-kata dengan kasar dan seterusnya. Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kan contoh kasus. Artinya, hubungan antara sahabat dengan kerabatnya, ternyata ada hak yang tidak ditunaikan. Ketika ada hak yang tidak ditunaikan, hidup tidak seimbang lagi. Ada yang goyang. Nah, sampai-sampai sahabat itu kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in kunta kama qulta. Kalau memang kejadiannya persis seperti yang engkau sampaikan tadi, nah, maka tidak ada buruknya untukmu. Kamu tidak rugi sedikit pun. Wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selalu menolongmu. Allah akan selalu membela dirimu untuk menghadapi mereka. Asalkan engkau menjaga sikapmu tetap seperti itu, subhanallah. Di zaman sekarang susah kita temukan orang seperti ini. Jangankan kebanyakan orang, yang udah ngaji aja belum tentu bisa. Yang udah ngaji puluhan tahun dan jadi apa namanya sudah dihormati, dipandang sebagai orang yang punya ilmu, belum tentu bisa. Seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana buat? Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dikerjakan dan ditunaikan. Nah, lihat kerabatnya mutus. Kita sambung putus sambung, putus, tidak ada sambutan. Nah, kita berbuat baik, tidak ada ucapan terima kasih, yang ada malah dibalas dengan keburukan. Kita sudah sopan santun dan segala macam, mereka kasar. Nah, coba bayangkan kalau panjenengan punya kakak seperti ini, atau punya adik, kalau misalkan panjenengan barep, punya kakak atau punya adik seperti ini, sebagai contoh mudahlah, punya kakak seperti ini, kita datang ke rumahnya diusir, ngapor ini, ngisin-ngisini, ISIS gue, misalkan. Gerakan teroris maksudnya. Ngapain di sini? Pergi. Anakmu pakai cadar bikin malu. Kan gitu ya. Kita bawa hadiah, hadiahnya ditendang misalkan. Ora perlu, aku wis sugih. Misal. Hadiah yang kita bawa itu Masya Allah mungkin untuk menyiapkan hadiah itu wis nabung karena kita orang miskin. Buruh kasar. Supir truk atau bagian ekspedisi misalkan. Damai. Contoh kan gitu, atau satpam lah. Jadi nabung duit 1.000, 2.000, ngumpulkan duit itu susah. Buat belikan parcel ya, buah-buahan terus di parcel itu dikirim, ditendang sama kakak kita. Ini saya gambarkan yang paling ekstrim sekaligus. Paling ekstrim. Hujan-hujan pintu gak dibuka, misalkan, enggak, lungo-lungo, serata agoni udah diadik. Kan gitu. Tapi subhanallah bagaimana Islam mengajarkan. Abang, ya wes sesuk rasa tak parani mana enggak? Datangi lagi dengan cara yang sama, bahkan kalau bisa lebih. Kalau kemarin parselnya satu, sekarang parselnya dua. Wih angel Ustaz. Hey man, lah itu makanya. Ini perintah Nabi kok, anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan ini loh keluhuran ajaran Islam. Ini loh ajaran Islam yang sesungguhnya itu seperti ini. Nah, jelas tadi. Keluhan dari sahabat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Kan kita sudah berusaha menyambung tadi dalam contoh. Kita sudah berbuat baik dengan membawakan hadiah. Nah, kita sudah dengan sopan santunnya, pakai bahasa Jawa kromo inggin bicara dengan kakak, "Njih Kang Mas," kan gitu ya. "Njih Kakang." Enggak ada zaman sekarang nyebut kakaknya Kakang misalnya. "Nggih, Kakang." Ada yang lebih halus dari kakak? Carone kerapan gimana Mas Dimas? Jenengan adik saya panggilannya Dimas. Nek cara panggilan loh ya, semuanya Dimas. Apa Mas? Panggilan halusnya kakak dalam bahasa Jawa. Yang paling halus pokoknya. Apa ya? Ya Mas. Pak. Yang paling halus lah. Apa Pak Salman? Mas Hasan? Ten bagus. Yes, ten bagus kan sudah. Oh, nanti sama kakaknya malah ngece kok ya. Malah senyum kakaknya. Tapi yang jelas saya gambarkan ini contoh secara ekstrim aja. Kan kita sudah melaksanakan kewajiban ya. Kakak itu kan kakak kandung kita. Kakak kandung kita. Nah, kita sudah berbuat seperti itu, tapi tetap balasannya demikian. Lihat Nabi mengatakan tadi di akhir hadis, Allah akan terus membelamu, menolongmu, memberikan kemudahan untukmu selama engkau seperti itu. Kan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau masih ingin terus ditolong oleh Allah, tetap seperti itu sikapmu, jangan diubah, apalagi sampai membalas dengan keburukan. Nah, artinya saya hanya ingin memberikan contoh dari hadis Rasulullah SAW betapa Islam itu mengajarkan dan menanamkan kepada kita untuk mendahulukan melaksanakan kewajiban sebelum meminta dan menuntut. Sudah menaikkan terus. Nah, seperti apakah pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal yang paling kita inginkan dan kita harapkan pertolongan Allah itu dengan bentuk apa? Hati yang lunak. Kalau kita terus seperti itu dengan tulus, terus menerus, tidak berubah sikap kita, bahkan bertambah baik. Barangkali itu bisa melunturkan warna keras dari hati kakak kita, dari orang tua kita. Barangkali bisa melembutkan hati mereka yang sudah keras itu. Nah, sekalipun kakak kita keras, betul-betul keras, orang tua kita membatu misalkan, tapi bagaimana dengan istri atau suami kakak kita, anak-anaknya, keponakan kita? Nah, kalau dalam kasus orang tua kita tadi, bagaimana dengan kakak dan adik kita, keluarga besar mereka, keluarga besar kita? Bukankah dengan sikap kita yang baik seperti itu, tidak akan mungkin semua itu akan benci? Pasti ada yang tertarik, pasti ada yang merasa kasihan, pasti ada yang iba, pasti mungkin ada yang ingin meniru dan mencontoh kita. Nah, tentu yang paling jelas adalah karena kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita fahami, barakallahu fikum. Ini sebenarnya muqaddimah, sebuah kata pengantar untuk menanamkan di dalam benak dan pikiran kita, barakallahu fikum, bahwa di dalam Islam untuk mencapai keseimbangan, mewujudkan keharmonisan, untuk meraih kesuksesan, masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya. Masing-masing harus paham hak dan kewajibannya. Setelah itu, barakallahu fikum, setelah itu dia berusaha untuk menunaikan kewajibannya. Bukan yang pertama menuntut haknya dulu, mana hakku baru saya laksanakan kewajiban. Tidak, tunaikan kewajibanmu dulu, barulah memohon dan meminta hakmu. Nah, karena kewajiban yang sudah kita tunaikan, Allah akan penuhi hak kita. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Naam. Ini sudah mau adzan Isya apa? Atau sudah adzan Isya? Beripun Mas Hasan, mau dilanjut adzan dulu, setelah adzan dilanjut baru salat belakangan, atau sudah cukup sampai di sini? Cukup kata pengantarnya aja. Karena ini kaitannya dengan ta'awun di dalam pesantren. Nanti kita baru berbicara hak dan kewajiban orang tua serta pengurus di pondok, itu belum masuk itu. Karena susah juga kita kalau berbicara tentang hak dan kewajiban dalam konsep ta'awun, sementara intinya kita belum paham. Tadi itu saya ingin menanamkan dulu inti masalah. Inti masalahnya itu apa? Fahamilah bahwa di dalam Islam itu untuk sukses, untuk jaya, untuk berhasil, untuk tentram, tenang, imbang, dinamis, harmonis, semua itu apa? Faham hak dan kewajibannya. Setelah itu apa? Setelah faham hak dan kewajiban, setelah itu apa? Tunaikan kewajibanmu dulu, jangan nuntut aja kewajibanmu mana. Nanti baru masuk ke acara yang inti, kalau konsep ta'awun alal birri wa taqwa dalam sistem pendidikan, katakan pesantren lah, seperti itu. Ini adzan, sholat mulai lagi sampai jam 8. Kan jadwalnya jam 8 katanya. Gitu Mas? Oh, betul. Sesuai hak dan kewajibannya. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Ini sudah adzan kan? Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.